Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Fasolatullahi wasalamuhu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wila wa faqihna fid din. Rizukna ya Rabbana fahma al-Qur'an wal amal bil-Qur'an. A'inna ala al-amali bil-Qur'an. Wa khsurna yawm al-qiyamati ma'azumrati ahli al-Qur'an. Allahumma ya Rabbana ya ghafir al-dhunubi ikhfir al-dhunub wa yumfar bi al-kuruj farij al-kurub wa yasatir al-uyub istur al-uyub ya allam al-guyub. Allahumma ya Rabbana warzuqna tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pagi ini kita bisa mulai kembali belajar kita untuk tadabbur, merenungi firman-firman Allah dengan para ulama-ulama. Dan kita sudah berada di dalam ayat yang ke-107 dari surat Al-Ma'idah. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada Al-Quran. Dan semoga kelak Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar dan di surga bersama ahli Quran dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertemuan yang lalu, akhir pertemuan di akhir Ramadan, kita baca ayat tentang pentingnya wasiat sebelum meninggal dunia. Bahkan Nabi mengingatkan yang mati tidak punya wasiat, dia telah bermaksiat, mati seperti mati orang jahiliyah. Pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan kemuliaan. Kemudian setelah itu dijelaskan kepada kita tentang bagaimana jika ada orang yang memalsukan wasiat tersebut sehingga tidak menjalankan amanat, dan ini mungkin terjadi dan banyak terjadi, tidak mau menjalankan wasiat. Pesan-pesan orang yang akan meninggal dunia tidak disampaikan secara seutuhnya, dan itu pengkhianatan dan dosa besar. Maka sini dijelaskan bagaimana jika ternyata ada orang yang ada tanda-tanda kalau dia itu adalah tidak jujur di dalam menyampaikan pesan. Nah, disebutkan dalam firman Allah ini agar orang itu waspada, hati-hati. Jika ternyata dia bohong akan diperlakukan seperti ini. Kita lanjutkan dulu, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in 'uthira 'ala annahuma istahaqqa ithman fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa 'alaihimul awlayani fa yuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa ma'tadaina inna idzal laminaz zalimin dhalika atna ayatu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qawmal fasiqin yawma yajma'u allahu ar-rusula fayaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Kemarin bagi orang yang membawa pesan wasiat, kemudian kok dia dicurigai, karena dicurigai ketidakjujurannya, tentunya dengan tanda-tanda, maka ahli waris boleh maka orang yang dicurigai tersebut dia harus berani bersumpah bahwasanya yang telah ia sampaikan adalah sudah seutuhnya. Jika ada orang membawa pesan tentang wasiat, kemudian ahli warisnya mencurigai orang tersebut, ada tanda-tanda, misalnya di dalam catatannya itu adalah ada 5 barang, tak taunya yang nyampe hanya 3 barang, berarti ada 2 yang tidak terlihat. Atau yang jelas ada tanda-tanda kebohongan dari pembawa wasiat tersebut, maka yang membawa wasiat tersebut, pesan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, dia harus bersumpah. Dan dalam sumpahnya itu mengatakan bahwasanya aku tidak menyembunyikan naktumu syahadatullah, kami tidak menyembunyikan sedikit pun dari pesan-pesan, dan apa yang aku sampaikan adalah benar. Kalau sampai aku berdusta, inna idzal minal athimin, aku sungguh telah melakukan dosa besar. Dan itu dilakukan di tempat ibadah masjid waktu asar, setelah waktu asar, agar orang punya rasa takut. Jadi ini peringatan bagi siapapun yang berdusta akan diperlakukan seperti itu. Kemudian bagi keluarga atau ahli warisnya yang mencurigai tersebut, jika telah menemukan orang yang membawa pesan tersebut berani bersumpah, maka kecurigaan daripada ahli waris atau karena hujjah yang jelas, maka ahli waris pun bisa membalas dengan sumpah, yaitu fa in uthira ala annahuma istahaq innahuma istahaqqa itsman, kalau ternyata memang yang membawa berita tadi adalah berhak mendapatkan dosa, artinya ada kebohongan, maka harus ada 2 dari keluarga ahli waris tersebut yang berdiri atau menjalankan sumpah bantahan, sumpah balasan, lalu mengatakan sumpah demi Allah, sungguh apa yang kau hadirkan itu adalah dusta dan yang benar adalah apa yang kami katakan. Wa ma tadaina, dan kami sungguh tidak berbuat zalim. Kalau sampai aku tidak benar dengan apa yang aku katakan tanpa ada hujjah, kemudian dia bersumpah, inna idzal minadz zalimin, sungguh aku adalah termasuk orang yang zalim. Baru setelah itu hakim bertindak untuk menegakkan hukum kepada orang yang diduga bahasanya dia adalah telah melakukan kesalahan tersebut. Ini adalah hukum, dan para ulama mengatakan apakah masih berlaku hukum ini. Sebagian mengatakan bahasanya hukum ini adalah masih berlaku di dalam urusan wasiat. Sebagian mengatakan bahwasanya, dan ini kebanyakan ulama, hukum itu sudah dihapus dengan apa yang diperingatkan oleh Nabi bahwasanya barang siapa yang mengaku tentang sesuatu, maka hendaknya dia harus mendatangkan bayyinah, 2 saksi. Jadi begini, untuk menjaga hak dalam Islam itu. Kalau ada orang misalnya tiba-tiba mengaku itu rumahku, sementara rumah bukan ditempati oleh dia, atau sapi yang ada di tangannya orang adalah sapiku, itu sapiku. Enak saja tiba-tiba saya ngaku, itu sapi saya. Kalau memang saya mengatakan itu sapi saya, maka saya harus mendatangkan dua saksi bahwasanya sapi itu milikku. Saksi yang benar, saksi yang adil, saksi yang bisa dipercaya. Kemudian saksi ini memberikan kesaksian bahwasanya benar aku melihat orang ini telah merawat sapi ini mulai kecil dan ini tanda-tanda sapinya ada. Harus ada bukti seperti itu, ada dua saksi. Kalau tidak, nggak bisa. Ini untuk menjaga hak. Sebab kalau tidak ada penjagaan hak seperti ini, nanti semua orang datang, ini milikku, ini milikku, ini milikku. Dan ini syariat. Bahkan dalam hal ini sebuah pernah terjadi pada suatu ketika kepada seorang imam, imam besar dalam Islam, ulama kita, kalau tidak Imam Muqri atau siapa, beliau adalah suatu ketika ada orang mencuri sapi. Katanya dia mencuri sapi. Yang jelas sapi ada di tangannya. Kemudian sang pemilik sapi ini datang kepada sang pencuri. Setelah datang kepada sang pencuri, pencurinya bertanya, apa buktinya kalau ini milikmu? Harus ada pembuktian. Tidak, saya tidak. Yang jelas itu milik saya. Oh, enggak bisa. Kok enak saja kamu ngaku-ngaku ini milikmu. Wong itu di tangan saya kok. Jadi yang punya, yang ada di tangannya itu lebih berhak secara lahir. Kemudian setelah itu ngadu kepada imam tersebut. Yang dicuri barangnya mengadu kepada sang imam, lalu berkata bahwasanya itu sapi sungguh adalah milikku. Cuman imam ini hanya menjalankan secara zahir, hukum secara zahir, tidak bisa melebihi daripada hukum zahir. Mana buktinya kalau itu sapimu sementara sapi tidak di tanganmu? Sementara sapi di tangannya dia, maka yang ada di tangannya inilah yang tangannya memegang sapi adalah berhak untuk disebut sebagai pemiliknya. Sementara kamu mengaku-ngaku sesuatu yang ada di tangannya orang. Dan itu tidak bisa. Kemudian, karena ini adalah mungkin dikatakan dalam kisah itu orang soleh, dia ingin menunjukkan bahwasanya itu benar milikku. Itu adalah benar milikku. Dalam bahasa keramatnya. Kalau memang kamu tidak bisa memberikan hukum yang benar, hei imam, kamu akan ditelan bumi. Ditelan bumi. Betul, sementara ini dalam kisah itu dikisahkan sang imam itu bebas ditelan bumi. Kakinya tenggelam. Rupanya setelah itu dia menyeru Rasulullah, menyeru, ya Allah, aku tidak menjalankan kecuali syariat Nabi Muhammad. Aku tidak bisa menghukumi kecuali dengan petunjuk syariat Nabi Muhammad dan kembali lagi setelah itu. Artinya apa? Hukum zahir ini harus diterapkan. Hukum zahir harus diterapkan. Jadi kalau dalam urusan hak-hak manusia semacam ini, tidak bisa pakai hukum istilah kasyaf. Pakai, harus jelas hukum secara zahir, ini milik siapa, ini di tangan siapa, ada bukti atau tidak. Sehingga istilah hukum keramat ini tidak berlaku. Dia kembali lagi karena membela syariat Nabi SAW. Jadi tidak boleh orang mengaku-ngaku kecuali dengan bukti-bukti zahir. Seperti yang ada di dalam bimbingan syariat Nabi SAW. Dan kalau ada orang yang mengaku-ngaku, maka dia harus mendatangkan bukti. Dan ini kita perlebar dalam urusan. Siapapun yang keluarganya meninggal dunia, tolong segera diselesaikan urusannya dengan orang lain. Mungkin ada utang dan sebagainya. Kemudian setelah itu datanglah orang mengaku-ngaku, bapakmu yang telah meninggal punya utang. Akan kita beri? Ya tidak dong, harus mendatangkan bukti. Harus mendatangkan bukti. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam Islam itu hak itu dijaga. Dan seadil-adilnya. Kemudian setelah itu seorang hakim tidak boleh menjalankan hukum, memberikan hukum kecuali sesuai dengan hukum zahir. Dan Nabi pun suatu ketika pernah memberikan suatu keputusan dari dua orang yang berselisih. Ini telah aku beri keputusan dan aku berikan kepadamu. Tapi ingat, kebenaran yang tahu hanya Allah. Dan aku hanya menghukumi secara zahir. Kalau ternyata apa yang kau ambil ini adalah haram, maka ketahuilah engkau telah mengambil neraka untukmu. Padahal Nabi yang memberikan keputusan. Ini namanya dituntut keadilan secara zahir. Jadi wajib kita berbuat adil secara zahir. secara hukum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun di saat memberikan hukum kepada dua orang yang berselisih, Nabi mengatakan, aku beri hukum kepadamu, aku berikan hak kepadamu, tapi ingat, aku hanya menghukumi secara zahir. Dan kalau ternyata yang benar adalah selain daripada ini, maka ketahuilah berarti engkau telah mengambil neraka. Jadi Nabi pun seperti itu. Maka kita harus menjalankan hukum secara zahir. Zahir, kita zahir dulu, batin bukan urusanmu. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala hal, keharaman dan sebagainya. Keharaman ya sudah. Kalau seorang melakukan keharaman, ya haram. Enggak ada istilahnya haram bagi orang ini, haram bagi orang itu, enggak haram bagi orang ini, enggak ada. Karena dia dianggap bahwasanya, wah ini sudah makomnya, dia sudah menjadi wali, keramat, segala macam. Enggak ada itu semuanya. Kalau ada kisah Hallaj, Hallaj ini ada dikisahkan, bahwasanya beliau itu adalah dikatakan kekasih Allah. Yang dia itu dikatakan telah melakukan pelanggaran syariat. Dan syariatnya sangat besar masalah akidah. Ada yang mengatakan bahwasanya dia itu dalam ungkapannya adalah mengatakan, kalau dalam bahasa akidah yang benar adalah rihtatus syuhud, tidak menyaksikan semesta ini kecuali Allah yang dilihat. Bukan mengatakan Allah ada di beberapa tempat, tidak, tapi melihat Allah. Dia sampai, tapi pemahamannya adalah dikatakan pemahaman oleh yang menilai adalah hulul. Menyatakan Allah berada di dalam segalanya, itu adalah enggak boleh. Yang benar adalah wahdatus syuhud. Jadi begini, wahdatus syuhud itu adalah orang yang makrifat kepada Allah, tidak melihat gunung kecuali yang dilihat adalah Allah. Bukan gunung jadi Allah, tidak. Tapi keyakinannya, pemahamannya, keyakinannya tembus bahasanya. Gunung, aku melihat gunung, megahnya gunung, yang dilihat adalah Allah sang pencipta. Sama seperti kalau kita melihat ukiran yang unik, antik, kita langsung sadar siapa yang menciptakannya, yang membuat lukisan itu. Ini semesta, ini wahdatus syuhud. Cuman ada hulul, dan itu tidak diperkenankan, yang mengatakan Allah ada di setiap tempat, itu adalah syirik. Mengatakan bahasanya, lah ini syirik secara hukum zahir. Lah Hallaj itu mengatakan, ma fi jubbati illallah, semua Allah, di dalam jubahku adalah Allah. Di dalam jubahnya adalah dia. Sehingga Hallaj ini, atau dalam riwayat mengatakan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Setelah diingatkan, rupanya Hallaj ini tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah, sehingga tidak melihat sesuatu kecuali Allah. Tidak melihat sesuatu di semesta ini kecuali Allah, Allah, Allah. Lah akhirnya, oleh para ulama syariat ditegur. Rupanya beliau dalam keadaan tenggelam seperti ini tidak bisa. Tetap mengatakan seperti itu, sehingga akhirnya Hallaj itu dihukum dengan pedang syariat. Dipenggal lehernya dalam kisah. Lihat. Dipenggal lehernya, Imam Khatib Syirbini, Faqih Syafi'i mengisahkan kisah ini, agak panjang kisahnya. Akhirnya Hallaj ini dipenggal dengan pedang syariat. Setelah dipenggal dengan pedang syariat, dikisahkan bahwasanya ternyata darahnya adalah harum. Bahkan dalam riwayat menuliskan kalimat La ilaha illallah. Sehingga setelah itu para ulama husnudon, kalau dia adalah kekasih Allah, waliullah. Nah, sekarang ada model. Orang tidak mau menjalankan syariat zahir semacam ini. Seperti yang kita sebut tadi, pakai istilah aneh-aneh keramat karena sudah diwalikan sehingga boleh melanggar syariat, minum-minuman keras, ini enggak ada itu. Kalau ada orang ngaku-ngaku wali kok melanggar syariat, omongannya ngaco. Kalau ngaku wali diwalikan omongannya ngaco, melanggar syariat, apalagi pelanggarannya sampai dikatakan keluar dari iman. Biarpun katanya ulama besar wali, itu adalah wajib ditegakkan pedang syariat. Sekarang ada keanehan-keanehan. Misalnya ada sekelompok, misalnya dari akidah yang benar muncul orang-orang yang aneh. Yang kalimat-kalimatnya adalah kalimat syirkiyat. Riddah, murtad. Biarpun keluar dari mulut siapapun yang dikatakan wali, baru dikatakan wali kalau sudah dipenggal lehernya, kemudian darahnya harum, lalu mengarai la ilallah, saya kunjungi kuburnya. Harus gitu. Tapi kalau tidak, maka dia adalah tetap dianggap keluar dari syariat. Sekarang ada Islam-Islam ngaco pada akhir zaman ini, punya fatwa yang aneh-aneh. Dinisbatkan kepada ulama. Kalau benar itu adalah perkataan katanya ulama tersebut, maka secara lahir ulama ini telah melakukan kesalahan. Bahkan mungkin bisa dihukumi keluar dari iman. Contoh, mengatakan misalnya, homoseks adalah boleh. Macam-macam syariat Nabi Muhammad direndahkan dengan oleh kalimat-kalimatnya, atau mengatakan bahasanya mengatakan semua agama itu sama. Bagaimana semua agama sama? Kalau mengatakan semua agama sama, itu berarti telah meyakini kekafiran adalah iman. Dan meyakini keimanan adalah kafir, dan itu murtad. Atau mengatakan misalnya, orang selain Islam adalah berhak mendapatkan surga misalnya. Itu adalah keluar dari iman. Tidak perlu ditawar yang demikian ini. Karena apa? Sudah jelas di dalam Al-Quran bahwasanya orang selain orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, mereka adalah tidak akan mendapatkan surga. Al-Quran yang menyebutkan. Dan dalalahnya wadih, jelas. Maka kalau seandainya ada wali yang dari negeri Arab, atau wali dari manapun, atau dari negeri kita, dimanapun, kalau ada orang dikatakan sebagai wali yang punya keramat besar, tapi kalau punya ungkapan keluar dari syariat baginda Nabi Muhammad SAW, apalagi sampai derajat keluar dari iman murtad, maka dia harus dihukumi seperti itu. Diistitab dulu, suruh tobat. Pertama, kalau dia tobat, omonganmu itu kamu sadari atau tidak? Oh, saya sadar. Kamu tobat tidak? Oh, ini benar omongan saya. Berarti dipenggal lehernya seperti Hallaj. Kalau dalam hukum Islam, kalau ternyata nanti darahnya harum, nuliskan la ilaha illallah, saya kunjungi kuburnya. Jadi ini akhir-akhir ini memang serangan kepada umat Islam adalah untuk meniadakan hukum-hukum seperti ini. Mau diganti dengan hukum-hukum buatan manusia. Dengan dalih tentang maslahah dan sebagainya. Sampai beberapa waktu yang lalu ada. Jadi ada di kampus itu ilmu perbandingan agama. Mau dibandingkan dengan agama lain, agama kita. Tidak sebanding. Loh, kok tidak menghargai? Orang Kristen sendiri mengakui agama yang paling benar agamanya kok. Orang Buddha juga begitu kok. Kenapa kamu pusing? Dan kita harus meyakinkan keyakinan agama kita adalah agama yang paling benar. Di akhirat nanti, selain yang beragama Islam adalah tidak mendapatkan surga. Tapi di dunia kita perlu memperlakukan mereka seperti pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang Nasrani hidup bersama kita, tetangga kita, kerja dengan kita, mereka kita beri haknya. Itu kan di dunia. Adapun di akhirat ini hanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhak mendapatkan surga. Ini perlu diyakini yang demikian ini. Jadi ada mulai dari beberapa waktu yang lalu, mungkin kalau di Mesir heboh tahun 1925 tentang orang-orang semacam ini. Di Indonesia mungkin mulai tahun 1980-an juga mulai muncul Islam-Islam aneh. Islam-Islam ngacu. Islam yang meredakan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga ada gerakan-gerakan dari tasawuf, kaum sufi adalah hak. Tasawufnya Imam Ghazali rahimahullah taala. Tasawufnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tasawufnya Imam Haddad adalah hak. Tapi di situ ada tasawuf-tasawuf yang nyempal, sempalan tasawuf yang nyeleneh. Dia adalah pemalas, tidak kenal syariat, tapi omongannya adalah melanggar syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Keluar dari iman. Ini ada hukum-hukum. Memperkenankan hukum-hukum yang sudah disepakati, na'udzubillah. Ini adalah berbahaya sekali, dan itu adalah racun di dalam Islam. Dan kadang bukan keluar dari mulutnya orang biasa. Dan memang inilah fitnah, kadang mulut dari orang yang sangat punya pengaruh di dalam agama itu sendiri. Ini adalah fitnah. Jadi pada zaman Nabi itu yang nama Musailamah Al-Kadzab itu bukan orang main-main, orang hebat. Yang mengaku Nabi itu bukan orang main-main dia. Kalimatnya kalau dia berbicara dahsyat. Mempengaruhi orangnya hebat. Musailamah itu hebat. Kalimat-kalimatnya hebat. Hanya di saat dia membuat tandingan Al-Quran saja jadi rendah, lucu omongannya. Itu orang hebat. Jadi yang menjadi sebab yang dijadikan umpan oleh Islam, oleh syaitan adalah kadang dari orang-orang yang mereka adalah punya pengaruh di dalam Islam itu sendiri. Maka mintalah selalu petunjuk kepada Allah dan serius waktu Anda mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, ini saya kembali kepada firman Allah ini. Jadi, zahir, hukum zahir laksanakan. Allah yang mengurusi batin. Hukum zahir, kalau ini salah, salah. Kami salah, katakan salah secara syariat. Enggak usah ditakwili macam-macam. Ini wah, makomnya beda. Enggak ada, sama makomnya di hadapan Allah, sama hamba. Kalau tidak menjalankan syariat adalah salah. Hukum lahir. Nahnu nahkum bidzahir. Kita hanya menghukumi dengan zahir, hukum lahir. Nah ini. Sehingga di sini adanya firman ini menunjukkan hukum zahir ini penting. Hakikatnya kan serahkan kepada Allah. Lihat dari pungkasan ayatnya nanti. Lihat, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Dzalika adna ayatu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim. Ini kabar ini disampaikan agar orang itu mikir yang mau berdusta. Sebab kalau aku berdusta tidak amanat dengan apa yang aku emban, tidak menjalankan amanat yang aku emban, nanti aku akan diperlakukan semacam ini. Jadi gini loh ya, kejahatan itu sebelum dengan sesudah itu beda. Kalau sebelum itu ada rambu-rambu, ada aturan. Kalau kamu sampai berbohong, kamu akan dibikinikan begini-begini, orang mikir. Kalau kamu berbohong dengan amanat ini, kamu nanti akan disumpah. Dan sumpah ini berat di hadapan Allah. Sumpahnya setelah waktu asar. Sumpahnya di masjid. Sumpahnya di depan orang banyak. Lihat. Dan sumpahnya pun adalah, ancamannya adalah, kalau kamu berbohong, tempatmu di neraka. Nah, kalau sudah tahu rambu-rambu gini, orang bisa mikir. Berbeda jika sudah terlanjur kecebur, orang sudah buta. Karena mungkin gengsi, malu, dan sebagainya, dia siap berbohong. Maka dikasih rambu-rambu seperti ini. Maka katanya, fahamilah ini. Maka dengan mengerti yang demikian itu, anda ayatu bisyahadati. Sehingga nanti orang akan mudah amanat kalau ngerti yang demikian ini. Maka fahami hukum zahir ini. Maka dengan demikian mudah untuk menjalankan kesaksian secara benar. Dan agar nanti kalau memang seandainya ada orang berdusta, maka akan dihukum di sini. Jadi kalau sudah ada rambu-rambu begini ini, orang akan waspada. Kalau ternyata berbohong nanti disumpah. Lah sekarang ini permasalahannya, begitu mudahnya orang berbohong, karena apa? Hukum ini tidak akan diterapkan. Coba, mana akan diterapkan di negeri kita? Karena tidak ada hukum yang semacam ini. Orang bisa memalsukan, lihat sertifikat tumpuk-menumpuk katanya bagian pertanahan. Bagaimana ini semua terjadi? Satu sertifikat yang punya 3 orang, bahkan mungkin Masya Allah saling klaim ini dan sebagainya. Karena tidak pernah mendengar firman yang semacam ini. Kalau dengar firman semacam ini bukan milikmu, jangan kau aku, hukumannya besar di hadapan Allah. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Maka di dalam menjalankan syariat zahir ini, butuh kita namanya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takut kepada Allah, wasma'u, dan kau dengar ini petuah. Kau dengar ini perintah. Kau dengar ini rambu-rambu, agar engkau bisa benar-benar menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallah, dan Allah la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Ingat, kalau orang fasik, orang yang bertakwa mendapatkan petunjuk. Jadi kalau melatih diri kita dengan rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah ini dalam segala hal, kita bisa berdosa karena kita manusia, akan tapi rasa nyesal di saat berdosa itu adalah bentuk ketakwaan. Yang menjadi masalah adalah orang dengan dosanya tidak pernah menyesal. Bahkan mungkin rencana di otaknya adalah kesalahan dan dosa. Ini. Dan ini tidak pandang, biarpun orang katanya alim, Nabi sendiri yang memberikan peringatan kepada kita. Yang paling ditakuti Nabi melebihi daripada Dajjal adalah orang yang punya ilmu. Ulama su. Ulama su, orang punya ilmu. Jadi dia dengan ilmunya itu bukan menjadikan dia takut kepada Allah. Sebab ulama sesungguhnya adalah yang takut kepada Allah. Innama yasyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah secara sesungguhnya hanya orang ilmu, berilmu. Maksudnya orang ulama yang sesungguhnya itu yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Bukan takut melarat, bukan takut posisinya hilang. Sehingga sampai sekarang itu rebutan posisi, jadi ketua DKM masjid pun ini kayak rebutan kursi DPR sama jadi bupati. Oh, itu gesek-gesekan itu. Karena tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Organisasi masyarakat juga demikian. Karena di balik itu semua adalah urusan dunia. Bukan urusan jihad. Bukan urusan kejayaan Islam. Urusan dunia. Nah ini. Rasa takut kepada Allah, takwa. Nah, takwa inilah yang mengundang bimbingan dari Allah. Takutlah kepada Allah. Maka Allah akan mengeluarkan engkau dari segala kesusahan. Allah akan berikan jalan untuk kalian. Allah akan melampangkan rezeki. Jadi kalau rasa takut kepada Allah, jadi takut ini orang bertakwa bukan orang yang tidak berdosa. Orang bertakwa adalah benar, orang yang selalu melakukan kebaikan. Tapi orang bertakwa juga diantaranya adalah orang yang pernah melakukan dosa, akan tapi mudah dia untuk menyesali dosanya dan mohon ampun kepada Allah. Ini. Jadi di saat dia melakukan dosa ini bukan disengaja dan direncanakan. Oleh sekarang ini mungkin seorang alim yang punya ilmu, dosa direncanakan jauh-jauh. Direncanakan jauh-jauh. Khianat. Oh, beli mobil aja sudah direncanakan, nanti saya ngambil kalau ada sumbangan lagi nanti bisa jadi mobil. Ini jauh-jauh sudah direncanakan, yang punya pondok misalnya. Ini jadi pergi ke toko itu sudah melihat mobil yang paling bagus. Insyaallah nanti kalau ada rumbangan baru ini bisa dihadap-hadapi mobil, mobilnya bisa kebeli. Mohon maaf, ini kita beri contoh dari kalangan ustadz, karena yang ngomong katanya menapakkan, saya itu bukan ustadz, menapakkan kaki, saya menapakkan kaki di jalannya ustadz. Jadi ini ngikut gayanya ustadz gitu loh. Nah gitu biasanya penyakitnya ustadz, jangan macam-macam. Ini ulama su ini disebut. Biarpun katanya ulama, akan tapi kalau tidak punya takwa, tidak punya rasa takut kepada Allah, ketahuilah kemaksiatan direncanakan. Sehingga tidak mudah untuk menyesali dosa-dosanya. Sehingga muncullah ulama-ulama yang bikin resah umat, mengajari bukan sekedar kemaksiatan, bahkan kadar mengajari kesyirikan, mengajari kemurtadan. Nah, ini ulama-ulama yang mengukuhkan tentang na'udzubillah hukum-hukum yang seharusnya ditegakkan dalam Islam. Yang beberapa waktu yang lalu tentang macam-macam pengingkaran-pengingkaran tetap hukum-hukum syariah, mencoba mengkritisi syariat Islam tentang hukum waris, tentang hukum tolak, tentang hukum-hukum macam-macam. Apalagi akhir-akhir yang kami sebutkan tadi, hukum masalah lesbi, homo, kemudian juga masalah menyamakan semua agama. Ini kadang-kadang ditangani oleh, dikeluar dari mulut ya orang yang mengatasnamakan ulama. Dan mereka ulama yang tidak takut kepada Allah. Dan bukan merekalah yang harus kita jadikan suri tauladan. Jadi ada rambu-rambu. Di sana ada namanya thawabit. Nanti ada, kalau ada orang melanggar thawabit, keluar dari iman. Atau masuk dalam dunia kefasikan. Al-mutaghayyirat, ada hukum-hukum yang bisa berubah-ubah. Iya, ini ada rambu-rambu. Gimana orang itu keluar dari keimanan atau masuk dunia wilayah kefasikan. Atau sesuatu yang bisa diijtihadi, dirubah hukumnya, tapi tidak keluar. Itu ada ulama menyebutkan dalam rambu-rambu yang sudah sangat jelas. Baik, orang fasik adalah orang yang jika berdosa dia tidak murah menyesali dosanya, bahkan mungkin bangga dengan dosanya. Ini adalah golongan ulama yang kata Imam Ghazali dalam Muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah, adalah ulama yang enggak bisa, ulama yang menyeramkan. Ada kelompok orang menuntut ilmu, ada tiga. Hei para penuntut ilmu, menuntut ilmu ada tiga model. Yang pertama, menuntut ilmu karena Allah, itu yang selamat. Yang kedua adalah setengah-setengah, enggak jelas. Ini berbahaya. Jangan-jangan dalam perjalanan enggak kembali ke jalan Allah, lolos. Yang ketiga adalah mencari ilmu agama hanya untuk kepentingan dunia, dan itu yang sengsara. Ini halus sekali. Seorang anak kiai dipondokkan itu, apakah benar dia itu memondok karena Allah? Ini sebuah contoh saja. Anaknya seorang ustadz besar, anaknya seorang kiai, ternyata masuk pondok pesantren, belajar ilmu, menghafal Al-Quran dan seterusnya. Apakah jaminan niatnya benar? Kalau tidak dijaga, bisa kebab, salah niatnya. Niatnya mungkin begini. Orang tuanya ngajari, nak, kamu mondok, nak, kamu harus alim. Kamu harus punya hafalan Quran. Kamu harus mempunyai ilmu fikih. Bisa agar kamu nanti bisa menggantikan abah. Duh, menggantikan abah, ternyata yang dipikirkan adalah makom bapaknya, kebesaran bapaknya. Bukan menggantikan dari sisi terbiahnya, sisi pendidikannya. Sehingga otaknya, bapak anaknya hanya memikirkan agar bisa mengambil posisi abah, aku harus menuntut ilmu. Kalau aku tidak punya hafalan Al-Quran, aku tidak bisa duduk di kursinya abah. Berarti dia rajin menghafal Quran hanya untuk kursi bapaknya, kemegahan bapaknya. Lihat, bukan karena Allah lagi, lihat. Kelihatannya ilmunya yang dicari adalah ilmu agama, urusan niatnya yang salah. Imam Ghazali sangat cermat dalam hal ini. Hati-hati. Jadi menuntut ilmu karena Allah, itu menjadikan orang takut kepada Allah. Nah, kalau sudah menuntut ilmunya bukan karena Allah, tidak akan mencium bau surga. Menuntut ilmu tidak akan bisa mencium bau surga. Bukan karena Allah. Nah, ini. Berarti di situ ada orang menuntut ilmu dan menjadi alim, tapi bukan karena Allah. Dan itu yang paling busuk nanti di akhirat. Ingat, ini adalah nasihat untuk diri sendiri, bukan untuk menilai orang lain, khususnya para penuntut ilmu. Nanti di akhirat itu ada orang ternyata dikerumunin oleh ahli neraka. Dan ahli neraka sendiri mereka tahu kalau diri mereka juga busuk. Tapi di situ ada orang yang lebih busuk lagi, ususnya keluar lalu dia muter-muter begitu. Lalu disaksikan, siapa engkau? Busuk sekali kau. Orang yang muter-muter dengan perut yang keluar berkata, aku adalah seorang alim, ustaz besar, tapi tidak mengamalkan ilmuku. Jadi ustaz paling busuk nanti di neraka. Ilmunya untuk mencari dunia. Ilmunya untuk mencari pangkat di dunia. Bukan untuk mencari akhirat. Bukan untuk mencari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin sekali kita terjerumus dalam hal ini kalau kita tidak waspada. Maka harus disampaikan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Nah, kemudian nanti lihat. Maka menjalankan hukum zahir ini penting. Enggak usah pakai makom-makoman deh. Kalau urusan halal, halal, haram, haram. Kalau tadi kami melakukan kesalahan, langsung saja kritisi. Saya melakukan kesalahan. Bahkan itu adalah tanda cinta Anda kepada kami. Na'udzubillah, kalau saya melakukan keharaman, katakan, tegur. Itu adalah kunci keselamatan bagi saya. Ini bukan Nabi. Ini adalah manusia yang bisa bersalah. Bahkan orang besar saja seperti Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin adalah cucu baginda Nabi SAW. Ada orang mengkritiki tentang kekurangannya. Alangkah senangnya, bergembira dan mengucapkan terima kasih. Dicaci dan diolok mengucapkan terima kasih. Terima kasih engkau telah tunjukkan kepadaku kesalahanku. Dan aku yakin bahwasanya yang tidak kamu ketahui tentang kekuranganku lebih banyak lagi. Tolong carikan. Bukan marah-marah. Ditegur marah. Sayyidina Umar bin Khattab rahimahullah imran ahdali uyubi. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang telah menunjukkan kepadaku kekuranganku. Jadi kita perlu menjalankan hukum zahir ini saat ini. Kalau sudah pelanggaran, harus dikatakan pelanggaran. Supaya jelas bagi orang awam ini. Saya tidak, kalau tiba-tiba, mohon maaf, ini sering kadang-kadang orang mengadu domba, memfitnah. Kalau kami mengkritisi sebuah pemikiran, hanya pemikirannya saja yang saya kritisi. Saya tidak bermusuhan dengan orangnya kok. Cuman biasanya ada tidak tahu kerjaannya siapa, menjejer Buya lawan ini, Buya VS ini, Buya VS ini. Tidak tahu buatan siapa itu. Saya itu hanya menjelaskan bahwasanya ini kesalahan. Kalau saya ngomong kesalahan, ada orang ngomong kepleset tentang mengomentari Rasulullah, saya jelaskan pemikirannya. Kalau orangnya kalau lebih tua dari saya cium tangannya, tidak ada masalah. Tapi pemikiran ini harus dijelaskan. Ada orang mengatakan semua agama sama, jelas salah dia. Kalau dia meyakini keluar dari iman, terserah orangnya. Siapapun orangnya, anak saya, tetangga saya, bapak saya, guru saya, sama hukumnya. Tidak ada beda. Yang mengatakan orang kafir, orang Nasrani bakal mendapatkan surga Allah, ya salah. Harus dikatakan salah, ini kebenaran. Tapi kita bukan berarti bermusuhan dengan si A, si B, ini masalah pemikiran. Kalau orangnya enggak, bisa saja besok tobat selesai, pangkatnya lebih tinggi. Daripada kita semua mungkin, tapi lihat pemikiran harus jelas kita. Dan jangan hanya yang mengucap karena si fulan, lalu Anda tidak bisa mengkritisi. Dan mengkritikinya, mengkritisi pun dengan ilmunya para ulama, bukan dengan akal saya. Ulama sudah menjelaskan, dan Al-Quran. Orang kafir keluar, tidak akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas ini. Dalam banyak riwayat Al-Quran, orang Yahudi Nasrani adalah menurut keyakinan kita adalah termasuk orang-orang kafir. Jangan sampai dikatakan Nasrani adalah bukan orang kafir. Nasrani kafir. Kalau kita mengatakan orang Nasrani kafir, bukan berarti setelah itu kita musuhi. Ini dalam hukum agama. Seperti orang Nasrani mengatakan kita adalah mungkin domba-domba yang hilang, ya terserah mereka mengatakan gitu. Itu hanya dia ngomong begitu saya agamanya. Lalu dia ingin menolong domba yang hilang itu. Ya suka-suka. Tapi kita bukan bermusuhan di dunia, tapi keyakinan harus dibangun bahwasanya. Tidak, Nasrani. Orang Nasrani adalah termasuk golongan kafir dalam akidah kita, tapi kafir itu urusannya di akhirat nanti, bukan di dunia. Harus kita perang, kita harus bertetangga dengan yang baik. Kalau mereka musuhi kita di dunia, iya. Al-Qur'an lam yakunil ladzi, hafal enggak? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang kafir ahli kitab. Kok masih mau dimasuk-masukkan sama Islam ini? Sudah dikatakan kafir oleh Al-Qur'an. Maka ini muncul orang-orang semacam itu, tidak tahu apakah dari keyakinan atau ketidakmengertian atau kepleset, tapi pemikirannya salah. Harus kita katakan semacam ini. Jadi ini yang harus dijelaskan kepada umat. Maka Anda belajar ilmu zahir, batin Anda adalah kekhusyuanmu dengan Allah. Anda tidak perlu. Jadi bahkan dikatakan sir ilmu batin tidak boleh disebarkan. Ilmu batin tidak boleh disebarkan. Ilmu batin pengalaman pribadi yang sifatnya rohani enggak boleh. Dia sampai kepada Allah, enggak perlu jadi fitnah nanti. Jadi selama ini yang kita ambil sanad dari guru adalah ilmu zahir, fikih. Adapun pengalaman pribadi hanya kisah. Kisah seorang alim punya kisah pribadi antara dia dengan Allah, ini pribadi. Dzaukiyat enggak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman serupa. Dzauk rasa cinta kepada Allah, tenggelam dalam kerinduan kepada Allah, itu rasa. Rasa itu enggak bisa diceritakan kepada orang yang tidak punya pengalaman yang serupa. Anda tahu manisnya madu kan? Manis madu. Anda yang sudah tahu madu, manis begini rasanya. Tapi yang belum pernah minum madu, diceritai madu itu manis kayak apa? Kayak gula. Oh, bukan. Kayak pakai permen. Bukan. Kayak apa? Kayak buah apel. Bukan. Bingung dia. Anda enggak bisa menceritakan tentang rasa. Pokoknya madu manis deh. Kayak apa sih? Enggak bisa nerangkan. Kasih mulutnya madu. Baru nanti tahu. Itu dzauk. Makanya para ulama mengatakan, ilmu sir, ilmu batin bukan untuk disebar-sebar. Kalau disebar, maka dia telah melanggar ilmu zahir, maka harus dihukum. Maka dipenggallah halaj. Maka kalau ada orang alim saat ini kok punya kalimat-kalimat keluar dari iman, diistitab dulu, ditanya. Kamu meyakini atau tidak dengan kalimat itu? Kalau dia meyakini keluar dari iman, dipenggal lehernya. Harus begitu. Kalau ternyata di waliullah, ya, kalau memang ada orang secara lahir melanggar syariat, kalau diwalikan itu enggak bisa dong melanggar syariat kata wali. Wali tidak akan melanggar syariat Nabi Muhammad. Tidak akan dan tidak akan. Kama annal anbiya maksumun fa innal awliya mahfudun, dikatakan bahasanya oleh para ahli tasawuf. Ulama itu maksum, Nabi juga, para wali juga dijaga oleh Allah. Kok ada wali ngaco? Wali maksiat sana sini? Enggak ada wali maksiat. Kalau kepleset tetap cepat ngadu kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Wali. Kalau ada wali yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, itu pasti bukan wali. Itu hukum zahir harus kita terapkan. Adapun wah, tapi kan ada juga kisah halat. Oh ya, gampang saja. Penggal lehernya dulu, nanti kalau darahnya harum, baru kita kunjungi kuburnya. Kita jangan dirusak umat ini dengan hayalan-hayalan semacam itu. Tasawuf-tasawuf falsu, begadang sampai jam 4 malam, 4 pagi, begadang ngomong gini gitu, tapi gak ada zikir, gak ada sholat. Hayalannya tentang makom. Ini tasawuf kita dirusak oleh tasawuf-tasawuf palsu. Kita ingin kembali kepada tasawufnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Imam Qushairi. Kita ingin kembali tasawufnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala yang sangat syar'i. Bukan tasawuf satahat hayalan itu yang merepotkan. Kalau ada satahat, itu istilah yang khusus untuk ahlinya. Satahat itu adalah kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh para kekasih Allah yang secara zahir adalah salah, maka itu adalah istilah khusus untuk ahlinya, bukan untuk kita bahas di sini, bukan. Makanya akhir-akhir ini muncul macam-macam mengkeramatkan orang yang ahli maksiat, orang yang aneh, pemikirannya aneh, enggak ada itu semuanya. Keramat yang sesungguhnya adalah istiqomahmu dengan syariat Nabi Muhammad, itulah keramat yang sesungguhnya. Paling agungnya keramat adalah jika engkau bisa berpegang dengan syariat Nabi Muhammad. Yang dikatakan zaman akhir ini berpegang pada syariat Nabi seperti orang megang bara itu. Repot sekali. Mau gini dikomentari. Bukan yang enak-enakan yang ngaco itu. Ada Islam akhir zaman, Islam yang merusak, Islam yang mengatakan semua agama sama, bahkan sudah mulai meninggalkan syariat fikih-fikih kita. Pengen dirombak dengan fikih-fikih model baru dengan atas dasar maslahah. Macam-macam, selagi itu adalah baik untuk umat, itu adalah hukum Allah, biarpun bertentangan dengan Al-Quran, ini berbahaya sekali. Ingat, yauma yajma'ullahu ar-rusula, pada akhirnya nanti Allah akan bertanya kepada utusan-utusannya. Bukan pertanyaan Allah karena Allah tidak tahu, akan tapi kisahnya nanti seperti itu. Bagaimana? Fayaqulu madza ujibtum, hei para nabi, hei utusanku. Bagaimana tanggapan umatmu saat kau mengajak kepada kebaikan? Akan ditanya nanti nabi itu. Sudah kau sampaikan? Sudah ya Allah. Lalu bagaimana tanggapan mereka? Macam-macam. Tapi jawabannya qalu, nabi menjawab qalu, para nabi menjawab, para rasul menjawab qalu la ilma lana innaka anta alamul ghuyub, kami tidak tahu. Engkau yang lebih tahu. Maksudnya tahu hakikatnya. Mereka para nabi mengetahui umat yang bersamanya saat itu. Mereka para nabi mengetahui zahirnya saja. Batinnya hanya engkau yang tahu. Maka para nabi pun punya tugas menyampaikan kebenaran. Jangan sok tahu. Mereka tidak bicara tentang batin-batin itu. Zahirnya seperti itu. Engkau yang lebih tahu ya Allah. Maka para penerus para nabi pun juga begitu. Menghukumi zahir. Enggak usah sok tahu tentang batin. Nabi saja mengatakan dengan tawadhu. La ilma lana. Kami tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya di dalam hati mereka. Hanya engkau tahu yang tahu, ya Allah. Sebagian ulama mengatakan la ilma lana adalah pasrahnya para kekasih Allah, para wali, para nabi untuk menjelaskan, untuk menjawab di hadapan Allah tentang hakikatnya. Karena apa? Engkau lebih tahu, ya Allah. Innaka anta allamul ghuyub, engkau lebih mengetahui hal yang gaib yang kami tidak tahu. Engkau yang lebih tahu, ya Allah. Maka dari itu, ini adalah isyarat luar biasa agar kita senantiasa menegakkan hukum zahir ini. Hukum zahir, syariat zahir. Maka belajar fikih yang benar, mulai dari kaidah-kaidahnya, belajar nahwu, sorob, ilmu bahasa Arab, belajar dari guru, ada rambu-rambu, bagaimana memahami fikih, bagaimana menafsiri Al-Quran, bagaimana menjelaskan hadis, bagaimana menghukumi hadis, itu ada ilmu yang dibangun oleh para ulama, itu yang harus kita ambil, bukan ilmunya ilmu khayal. Sehingga muncul akhir zaman ada orang ngaku nabi. Beberapa ada nabi di Cirebon, mana ngaku nabi dekat di Bogor atau di mana. Tapi herannya lebih hebat lagi ada yang percaya kan. Ya begitulah. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita untuk selalu berpegang dengan syariat Nabi Muhammad, zahir syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberikan batin kita, batin yang rindu dan cinta kepada syariat Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Jadi ini zahir penting. Jangan bicara batin-batin dulu. Zahir, batin tidak boleh disebarkan. Tidak ada majelis bicara tentang batin. Majelis itu semuanya bicara tentang ilmu zahir. Batin itu pengalaman pribadi. Maka jangan percaya kalau ada orang khayal tentang ilmu batinnya dia. Itu adalah kebohongan yang akan disebarkan untuk menipu umat agar tidak bersolat, agar tidak sedekah, agar tidak ibadah, agar keluar dari iman. Wallahu a'lam bissawab. Syukur alhamdulillah kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas kajian tafsirnya. Mudah-mudahan kita berikan ilmu yang bermanfaat, mudah untuk mengamalkannya dan diberikan pemahaman yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baik, para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar radioku dan juga para pemirsa Al-Baca TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dan juga bagi jamaah yang menyimak atau mendengar siaran langsung kajian kita pada pagi ini, baik melalui Facebook ataupun YouTube, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di Facebook resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada jamaah, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Buya Yahya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buya Yahya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buya Yahya yang sangat-sangat saya hormati. Tadi Bula menyampaikan masalah warisan, karena memang warisan itu ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, tetapi kemudian yang meninggalnya itu lupa mewasiatkan kepada seseorang. Sehingga kadang-kadang di dalam warisannya itu banyak diperbutkan atau diperdebatkan sehingga terjadi perbutan waris bahkan sampai saling bunuh-membunuh. Itu ketika orang yang meninggal dunia. Nah, apakah bagaimana ketika orang itu yang punya harta kekayaan atau warisan itu ketika hidupnya itu dia itu menghibahkan umpamanya untuk warisan kepada anak-anaknya supaya kelak di kemudian hari tidak terjadi pertengkaran atau perebutan warisan. Apakah dengan menghibahkan ini juga melanggar syariat tidak? Karena memang dalam agama ini harus hati-hati. Jadi apakah boleh seperti itu gitu supaya tidak kelak di kemudian hari, atau memang harus ada warisan dulu gitu. Jadi jadi nanti sampai terjadi pembagian waris. Mungkin itu saja Buya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Buya, begini, ada pertanyaan dari teman. Umpamanya ada seseorang yang di anggota tubuh wudunya ada lukanya. Kira-kira ininya cara bersucinya bagaimana? Apa harus dengan tayamum juga karena luka tadi tidak boleh terkena air agar cepat sembuh. Begitu kira-kira pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah warisan. Kadang banyak terjadi perebutan waris. Sehingga mungkin ada ide, daripada waris jadi rebutan, mending saya bagi waktu saya hidup. Jadi begini, perpindahan harta itu ada tiga macam ya, dari pemilik harta kepada ahli waris. Yang pertama adalah warisan itu adalah berpindahnya harta setelah meninggalnya yang mewarisi. Kalau wasiat itu adalah memberikan harta, memberikan sesuatu waktu hidup tapi diserahkan setelah mati. Yang ketiga adalah hibah, memberikan waktu hidup dan diserahkan waktu hidup. Ada tiga martabat ya. Kalau hibah adalah yang memberi hidup, niatnya memberikan waktu hidup dan diserahkan waktu hidup, namanya hibah. Ada memberinya waktu hidup tapi diserahkan setelah mati, namanya wasiat. Semua ada aturannya. Kalau waris setelah mati baru dibagi. Nah sekarang bagaimana? Apakah boleh seandainya karena takut anaknya rebutan waris dan sebagainya, kemudian dibagi waktu hidup? Sebelum saya mati, saya bagi untuk anak-anak saya. Memberikan sebelum meninggal itu namanya hibah kepada anak-anaknya. Dan hibah itu diperkenankan dengan dua catatan. Hibah kepada anak-anak waktu hidup boleh dengan dua catatan. Yang pertama catatan batin. Yang kedua catatan zahir. Yang pertama catatan batin, tidak boleh membagi hibah waktu hidup karena tidak yakin kalau pembagian waris itu adil. Hati-hati. Jangan sampai mencurigai pembagian Allah itu tidak adil. Jadi Anda boleh membagi, tapi ya karena Anda suka-suka ingin bagi waktu hidup. Bukan karena khawatir kalau dibagi secara syariat, nanti malah anak saya malah ini. Atau mencurigai bahwasanya pembagian 1:2 tidak adil. Jadi boleh Anda menghibahkan kepada anak-anak Anda waktu Anda masih hidup, tapi dengan catatan yang pertama, bukan karena Anda mencurigai kalau pembagian waris itu tidak adil. Hati-hati. Sebab ada, lah kenapa kok kamu bagi saat ini? Ya nanti kalau 1:2 itu kayaknya saya enggak serak deh. Mending saya bagi rata aja deh waktu saya hidup. Nah ini curiga kepada syariat Nabi, haram. Yang kedua adalah di dalam menghibahkan harus adil. Biarpun itu anak bandelnya setengah mati. Sebab kalau Anda tidak adil di dalam membagi hibah, justru Anda akan membuat permusuhan di kalangan mereka. Jadi kepada anak Anda harus adil. Adil secara zahir pembagian hibah. Adapun masalah cinta, enggak bisa. Mungkin Anda sangat mencintai anak pertama atau anak kedua, anak ketiga. Nabi pun demikian, berbuat adil secara zahir adalah wajib. Adapun adil secara batin itu enggak bisa. Hada qasmi fima amlik fala dalumni fima la amlik. Nabi pun ternyata menyerahkan urusannya kepada Allah. Ya Allah, aku hanya mampu berbuat adil secara zahir, adapun batin tidak. Mungkin kita mencintai anak yang paling kecil karena mungkin dia suka sakit-sakitan dan sebagainya, atau anak yang kedua karena dia kurang apa. Mungkin, tapi ingat, cinta kita kepada salah satu anak jangan menjadikan kita tidak adil dalam memberi. Awas, hei para orang tua, ini yang sering terjadi. Kalau sudah namanya anak mama, habis-habisan tuh. Yang lain akhirnya, dendam dia. Kirian bapaknya mati, rebutan. Berarti bapaknya yang membuat permusuhan di antara anak. Harus adil. Mohon maaf saya sedikit keras ini, karena saya ingin saya berpengaduan dalam hal-hal kayak gini. Wow, itu anak mama itu. Kalau sudah dia ngomong, langsung dikasih. Kalau kita mah, entar. Tapi kalau ini, wah, hati-hati. Anda harus adil dalam perilaku zahir. Bahkan mencium anak pun harus adil. Ini dicium yang satu enggak. Mencium anak harus adil. Memperlakukan anak adil. Menyapa anak adil. Supaya tidak terjadi permusuhan di antara mereka. Apalagi pemberian. Adil ini disesuaikan ya. Bukan berarti anak pertama dikasih 50 juta. Lalu yang masih bayi langsung dikantongi 50 juta. Hilang nanti. Artinya di otak sang bapak harus ada ngerenah. Ngatur nanti kamu di sana. Kamu bakatnya bertani, saya kasih tanah agak luas. Kamu bakatnya noko di sana. Ini. Dan tunjukkan di hadapan anak-anak kalau ini adalah keadilan yang harus dihadirkan waktu hidup. Jangan nampakkan di depan putra-putri Anda ketidakadilan. Itu sebetulnya menanamkan kebencian secara halus di hati mereka. wah bencananya akan tampak nanti setelah meninggal sang papa. Bapak sudah meninggal, siapa yang lindungi kamu? Akhirnya sama, bang, itu adik kan sudah banyak dikasih ibu waktu hidup, jangan dikasih sudah sekarang. Wah kan, jadi perebutan waris gara-gara di sini, itu masalah memberi. Jadi boleh saja menghibahkan waktu hidup dengan catatan dua tadi. Bukan karena Anda ragu tentang pembagian waris, tapi karena Anda ingin melihat anaknya segera tertata hidupnya, boleh. Tapi dengan catatan yang kedua, harus adil. Baik, selesai. Kemudian yang kedua adalah tentang luka. Dibahas di dalam ulama, dalam fikih Syafi'i, ada luka yang tertutup dan tidak tertutup. Nanti babnya gede, namanya bab jabair jabirah. Jadi gini, dibedakan antara luka di tempat wudu atau di tempat tayamum atau di tempat selain wudu. Ada tiga ya. Tempat tayamum, wajah dan tangan. Ada tempat bukan tempat tayamum, tempat wudu. Jadi sisanya tangan, berarti tinggal apa? Kepala sama kaki. Itu dibedakan ibu. Kalau luka ibu adalah, kalau lupa ibu adalah di punggung, ya wudunya ya nyantai. Kenapa yang pikirin? Lukanya di punggung. Wudu pakai punggung? Ya enggak dong. Lukanya di mana dulu? Kan gitu ya. Ada luka mau wudu, ya wudu aja. Mau lukamu di punggung kok, di betis, di lutut, ya wudu saja, enggak ada masalah. Lukaku di kaki, lah ini baru masuk. Jika luka di kaki bagaimana? Kan begitu. Dibungkus atau tidak? Kalau tidak dibungkus, tidak bisa kena air, ya jangan dikenai air. Makanya kalau lukanya di kaki, berarti kaki itu anggota wudu, bukan anggota tayamum. Kalau itu anggota wudu, dalam madzhab Syafi'i dulu ya, kita hadirkan Syafi'i, dan berat, pahalanya gede. Saya sendiri gak kuat kalau urusan begini, pernah sakit, giliran sakit, gak bisa pakai madzhab Syafi'i. Akhirnya kok, wah kok egois bener, selalu ngeluarkan fatwa madzhab Syafi'i, sementara saya sendiri tidak mampu menjalankannya, sehingga harus berbalik ke madzhab Malik nanti ya. Ini madzhab Syafi'i dulu, saya kena sakit, ini harus ngulang, harus ini, waduh. Baik, itu. Kalau lukanya adalah di kaki, kaki misalnya telapak, apa, punggung, telapak, punggung kaki, apa ini namanya? Gini punggung tangan, baik kalau kaki begininya lah, berarti kan wajib disiram ya. Kalau begini maka wudhu biasa untuk wajah dan tangan, kepala, kemudian basuh kaki yang bisa dibasuh. Ya tapi ini ada bolongnya, bagaimana ini, belum, tidak boleh kena air. Yang tidak boleh kena air jangan dikasih air. Maka gimana caranya ini agar sah dalam madzhab Syafi'i? Setelah itu kamu tayamum. Tayamumnya bukan lukamu kau tabur debu, bukan. Tapi tayamumnya adalah tayamum di wajah dan tangan. Kenapa? Tayamum ini adalah untuk menggantikan yang luka yang tidak bisa kena air. Baik. Dan sholatnya tidak perlu diulang, selesai. Baik. Kalau ternyata luka, kalau karena di kaki, maka tayamumnya boleh setelah membasuh kaki atau setelah sebelum membasuh kaki. Karena kebetulan kaki adalah anggota terakhir. Tapi kalau lukanya di kepala, semuanya, enggak tahu, luka semuanya. Luka semuanya. Sehingga kepalanya tidak bisa kena usap. Maka saat itu pun harus tayamum di saat sampai ke bagian kepala. Itu madhab Syafi'i. Membasuh muka, tangan, kemudian kepalanya tidak. Maka dari itu kita tayamum dulu. Tayamumnya adalah untuk kepalanya. Bukan kepalanya ditabur debu, salah lagi. Tayamum biasa, begini. Kemudian setelah itu, ini adalah menayamui kepala. Setelah itu, baru kita melangkah ke kaki. Nah, baik. Ini jika yang luka tadi adalah di anggota wudu, bukan anggota tayamum. Tapi kalau ternyata lukanya di anggota tayamum, bukan anggota wudu, dalam madzhab Syafi'i lagi-lagi, anggota tayamum kalau luka enggak ada masalah juga, kisahnya sama. Kalau lukanya di anggota tayamum muka, baik, tidak boleh kena apa tadi? Air. Maka saya membasuh muka saya berwudu, saya basuh, ini dibatasi supaya tidak kena lukanya, enggak bisa aja pipiin. Ya ini jangan kena air. Setelah membasuh muka, mestinya saya akan basuh tangan, tapi ini wajah saya belum sempurna. Maka untuk menyempurnakan luka ini, saya tayamum biasa. Kalau tayamum, berarti tayamumnya sah. Kenapa? Ini kebuka. Berarti kena debu biarpun sangat sedikit, itu sudah sah. Ini kemudian setelah bertayamum di muka dan tangan, berarti ini hanya untuk luka yang ada di wajah tadi. Setelah membasuh muka kemudian dengan tayamumnya, bisa melanjutkan dengan tangan, kepala dan kakinya. Itu jika lukanya luka terbuka, tidak ada masalah dan sholatnya tidak perlu diulang dan sah. Cuma caranya seperti itu. Dan berbeda jika hukumnya hukum jabirah, ditutup pakai perban dan seterusnya. Kalau pakai perban nanti dibedakan. Kalau perbannya adalah di anggota tayamum, yaitu di wajah dan tangan, apapun bentuknya dalam mazhab Imam Syafi'i, harus mengulang sholatnya. Sudah sakit suruh mengulang sholatnya. Berat memang dalam mazhab Imam Syafi'i. Nanti mazhab Imam Malik sangat mudah dalam hal ini. Ibu bertanya tentang luka, saya batasi sampai luka dulu. Ya, itu luka. Kemudian dalam menjalankan itu semuanya, harus penuh dengan kelegaan. Hanya mungkin ada, mungkin takut debu kotor dan sebagainya. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i harus dengan debu. Dan debu tidak harus pakai satu cangkul debu, Ibu, tidak. Cukup seujung sendok teh, Anda taruh di koran atau di kertas, atau di meja begini, Anda ratain begini, sudah sah. Tidak harus berdebu, bahkan disunahkan untuk ditepuk begini. Sebab tayamum itu bukan berbedak debu, tapi tayamum itu menjalankan perintah. Sudah, ta'abbudi. Patuh kepada syariat, sudah begitu. Debu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, harus debu. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, semua hamparan. Kalau mazhab Abu Hanifah dan Malik, apa saja sudahlah. Sah. Nanti bisa saja kita mengikuti mazhab Malik dalam satu kasus. Misalnya apa? Lukanya terlalu luas dan bahkan mungkin debunya takut ada bakteri dan sebagainya. Anda boleh, orang sakit jangan dipersulit. Kalau urusan agama, urusan ibadah, jangan repot-repot. Tapi kalau urusan duit, hati-hati gitu saja. Jangan gampang-gampangin. Kalau urusan duit, harus hati-hati waspada. Enggak, jangan main-main, jangan suka ngambil pendapat lemah. Tapi kalau urusan ibadah, Ibu, gampang saja. Kalau ternyata lukanya sangat luas, nanti takut debunya malah bikin kotor, dan itu pengalaman juga, sebab menurut petunjuk dokter harus dijaga, tidak boleh kena ini dan sebagainya, bahkan kalaupun habis mandi harus dilap dengan apa ini. Wah, kalau begitu kan harus waspada, sehingga kita takut bertayamum dengan debu, selagi ada madhab yang memperkenankan dengan semua hamparan, bertayamum dengan semua hamparan. Ikut madhab siapa? Imam Abu Hanifah dan Madhab Malik. Gimana cara ngikuti? Kita ini orang awam, al-amila madhablah. Orang awam itu tergantung ustadz yang ngomong. Ikuti, selesai. Jangan banyak cerita. Nanti repot tambahan ya. Jangan ruwet nanti, tambah pusing nanti. Kalau sudah ustadz mengatakan boleh, boleh. Tapi kalau ustadz belum mengatakan boleh, jangan duduk. Ya gitu. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan tertulis? Bu Bia, ya, supaya Bia bisa membacakan pertanyaan dari sosial media dan bisa menjawabnya, Bu. Suami saya masih hidup, dia seorang yang sangat bertanggung jawab menafkahi keluarga. Almarhum seringkali menggunakan ilmu yang dia miliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti daun bisa dijadikan uang. Wah, saya pengen ketemu ini. Daun bisa jadi uang. Jangan percaya, Bu, dibohongi sama suami itu. Ada aja. Ketika uang itu buat saya pergunakan, entah itu buat beli makanan, dulu apakah uang makanan. Pokoknya kalau uang, pokoknya tidak nyuri boleh, Bu. Nah, kalau bu, daun-daunnya sendiri tiba-tiba berubah jadi uang, ya boleh aja buat beli. Pokoknya enggak nyuri ini. Enak benar ini orang. Jadi, Ibu, itu kalau memang daunnya sendiri itu boleh, Bu, bukan daun nyuri. Nah, kemudian urusannya bukan urusan memberdayakan makhluk lain seperti kepercayaan ngurusi jin, setan, tuyul, demit, nyi blorong, itu kan suka nyuri duit ya, itu kan khayalan. Itu kan hantu-hantu di Jawa, di Hadramut enggak ada, itu nyiblorong enggak ada, tuntilanak enggak ada. Ini hanya di Jawa itu kaya hantu, demit, bebe, genderuwo, macam-macam, tuyul. Kalau tidak dengan hal-hal yang seperti itu, enggak ada hubungannya dengan sihir, bisa jadi suami Anda, suami yang Masya Allah karomah, kertasnya jadi duit. Ya boleh saja, pokoknya tidak menggunakan mistik atau perdukunan dan juga bukan barangnya orang lain, berarti itu adalah halal. Yang perlu ditanyakan, benarkah begitu itu? Ya, jadi wah, daun-daunnya sendiri tiba-tiba berubah jadi duit, gimana? Ya boleh-boleh saja. Seperti dalam kisah orang-orang punya keramat, tiba-tiba pasir jadi beras, ya dimakanlah. Karena sudah jadi beras, pasirnya pasir sendiri kok. Yang penting jangan makan pasir. Boleh makan pasir, ya. Sedangkan suami saya menggunakan ilmu sahib itu menggunakan wirid-wirid dan asma Allah. Wirid-wirid, ya. Ini adalah mungkin keramat. Pokoknya tidak menggunakan ilmu perdukunan. Memberdayakan jin, yang dalam bahasa lain keyakinan akan adanya ilmu pesugihan dan sebagainya merubah ini. Itu mungkin itu adalah bukan sesuatu yang dilarang. Tapi benar tidaknya ini yang perlu ditanyakan. Dan juga daunnya sendiri. Allah a'lam bishawab. Ibu insyaallah. Amin. Karena kita juga mendengar kisah dari para kekasih-kasih Allah itu adalah Siti Maryam sendiri ternyata apa? Dikirim langsung, enggak tahu ada makanan di tempatnya. Enggak pernah beli. Halal enggak? Ya halal dong. Tapi keramat. Jadi suami Anda derajat keramat apa tukang sihir gitu saja. Nah, kalau tukang sihir ya enggak boleh, kalau keramat ya boleh. Bisa minta tolong nanti tim dakwah nanti membeli mobil untuk media apa tadi? Beli mobil untuk media televisi. Televisi kan belum punya mobil nanti. Hah? Barangkali daun-daun itu bisa jadi duit tuh. Saya menghimbau kepada siapapun untuk menjalani hidup itu yang normal saja, enggak usah aneh-aneh. Memang ada santri itu aneh, santri itu puasa itu biar bisa makan api itu ada. Makan itu rujak ulek, bakso atau apa atau sate itu makan api ada, ini santri aneh. Saya juga nemu yang aneh-aneh. Santri pengen ditusuk enggak apa-apa. Nah, ditusuk, ngapain tusuk-tusuk? Orang kalau di medan laga pengen mati syahid. Ada pokoknya puasanya biar makan beling. Makan beling ada itu. Biar makan beling. Latihan makin kriuk-kriuk-kriuk itu. Makan paku. Ini orang iseng. Enak atau paku? Dikasih sambal begitu. Sudahlah jangan urusan sama orang-orang aneh deh. Ada orang normal ya. Makanan adalah lontong, ketupat, nasi uduk. Itu aja sudah. Jangan dimasukkan yang aneh-aneh di sini. Ini golongan orang normal semuanya. Orang biasa. Kalau itu mungkin orang luar biasa. Jadi Ibu, jawabannya adalah kalau memang suami Anda tidak berurusan dengan dunia mistik keperdukunan, kemudian daunnya sendiri, ya halal makan Anda. Berarti tidak usah kerja. Maaf mau tanya bagaimana hukum imunisasi menurut saya. Aduh, saya ditanya. Saya tidak punya pendapat. Fikih yang saya hadirkan bukan pendapat saya kok. Pendapat ulama. Imunisasi saya tanyakan kepada bagiannya, dokter. Saya bertanya langsung kepada beberapa dokter. Dan banyak dokter saya, dokter Anda mengimunisasi anak Anda atau tidak? Saya imunisasi. Wah. Kalau mengimunisasi itu tidak baik, ngapain dokter mengimunisasi anaknya? Memang di sana ada juga lah ini. Dari kalangan dokter yang mengatakan imunisasi adalah upaya dari orang di luar Islam ingin merusak dan sebagainya. Itu juga kata dokter. Berarti khilaf bainal atibba. Jadi perbedaan pendapat di antara para dokter. Anda boleh ambil pendapat. Kalau Anda tidak imunisasi harus diberi apa kiranya yang sekiranya anak bisa sehat. Karena dokter dengan dokter juga berbeda dalam hal ini. Bahkan dokter anak yang selama ini saya temui dan juga dengar, saya juga dengar informasi itu. Tapi Anda imunisasi anak Anda, saya imunisasi. Oh ya sudah. Bahkan bukan sekedar diyakini tapi diamalkan. Berarti ini khilaf di antara atibak, saya tidak mengerti masalah ini. Atibak dokter yang bersangkutan, dokter juga mengerti, mereka belajar, mereka juga bukan orang yang buta informasi menggunakan imunisasi. Maka ibu kalau ingin imunisasi ya mintalah perlindungan kepada Allah, semoga Allah menjaga secara benar imunisasi. Kemudian jika mendengar dari dokter dan ini juga diinformasikan dan kami juga duduk dengan beberapa tokohnya tentang imunisasi, bahwasanya adalah upaya-upaya dari musuh Allah, jika benar seperti ini ya harus ditinggalkan. Kemudian kita tanya, apakah ada imunisasi yang syar'i? Oh ada. Nah itu yang kita butuhkan. Pokoknya imunisasi yang mungkin dari bahan-bahannya dibuat dari negeri sendiri, orang-orang yang bisa dipercaya dan sebagainya. Orang-orang yang bisa dipercaya. Sebab impus saja kemarin dibuat di mana? Impus palsu itu loh kemarin. Untuk anak-anak ini. Masalah kepercayaan ini penting sekali. Kebohongan dari dunia medis itu juga ada. Baik, intinya bahwasanya dokter pun tidak sepakat dalam hal ini. Dan hakikatnya saya juga tidak tahu. Saya harus sampai kepada batas ilmu saya. Urusan saya adalah memberikan penjelasan kalau sudah pakarnya menjelaskan. Dokter mengatakan, dokter yang kita tahu sebagian mengatakan itu hanya berita bohong saja. Kalau memang begitu, dokter dan Anda mengimunisasi anak Anda, saya imunisasi. Maka kalau begitu, berarti ini adalah omongan sebagian para dokter. Memang ada satu dokter, beberapa dokter menulis buku. Dan saya dapat bukunya, dapat kiriman, dan saya sempat ngobrol dengan mereka. Bahaya sekali ini, ada musuh-musuh Allah untuk melemahkan itu, untuk ini. Itu perlu data-data yang akurat tentang hal ini. Jika benar, harus disuarakan bareng-bareng. Bahkan dokter pun harus bersepakat tentang hal ini. Tapi kenyataannya hampir semua, hampir rata-rata, kebanyakan dokter itu mengimunisasi anaknya. Maka kalau dia lihat sisi ini, maka imunisasi adalah bukan sesuatu yang terlarang. Kita tidak akan mengatakan itu haram begitu saja tanpa ada hujah yang jelas. Sebab haramnya para ahli fikih itu berdasarkan dengan ahlinya. Masuk hutan halal haram itu bukan menurut saya. Masuk hutan di sini adalah haram. Kenapa haram? Di situ banyak harimau lapar keliaran, itu baru haram, ya kan? Yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu adalah para bagian perhutani. Permen itu beracun, kata siapa? Kata dokter, baru ulama ngomong haram. Enggak boleh ulama langsung mengatakan haram. Jadi ahlinya dulu. Jadi urusan ini adalah urusan bagian dokter. Kalau dokter sudah bersepakat bahwasanya itu membahayakan, maka hukum imunisasi adalah haram. Jika tidak, maka tidak akan dikatakan haram. Selesai. Supaya tidak terjadi hilaf. Kadang-kadang gara-gara imunisasi berantem nanti ada suami istri, ya. Yang nyantai aja, ya. Insyaallah Allah yang menjaga semuanya. Baik, yang terakhir. Jangan banyak-banyak. Saya nabung di bank syariah dan dikunci selama setahun supaya nanti dapat hadiah motor, mobil misalnya. Boleh tidak? Hadiah itu beda. Hadiah bukan riba. Tentunya ini kami himbau kepada bank syariah. Dan kami selalu menghimbau dan mendukung bank syariah. Biarpun pada kenyataannya bank syariah itu adalah seperti yang sering kami ulang-ulang, dia adalah seperti bayi yang kita nanti-nanti kehadirannya selama kita tidak punya anak. Selama bank konvensional berkembang selama ini, kita merindukan adanya bank syariah. Dan bank syariah ini seperti bayi yang akan lahir yang kita nanti-nanti. Dan ternyata lahirlah bank syariah. Lahir dalam keadaan cacat. Dan harus kita akui cacat. Wahai pengurus bank syariah, Anda harus tahu kalau bank syariah cacat. Tapi kalau cacat apakah kita bunuh? Ya tidak. Tugas umat Islam untuk mendukung bank syariah agar tidak cacat lagi. Jadi kami juga tidak sepakat dengan sebagian ulama yang gembosin. Sama saja. Akhirnya seperti omongan orang Yahudi, innamal bai'u mitslu riba. Seperti riba sama saja. Oh tidak. Jika ada kekurangannya, yuk kita sempurnakan bareng-bareng. Maka dari pihak yang ngurusi perbankan, dia harus patuh dengan fatwa ulama. Jangan sampai melanggar. Maka ini banyak yang kami serukan dalam urusan bank syariah. Adapun masalah memberi hadiah itu wajar saja. Dan itu tidak ada hubungannya dengan riba, dengan catatan hadiah itu berhak diterima oleh siapapun yang memang punya kasus serupa. Misalnya apa? Ada kalau Anda, dan dia adalah bukan begini. Yang tidak diperkenankan adalah kalau kita meminjamkan uang dengan catatan harus kamu kembalikan dengan tambahannya. Itulah tambahannya adalah riba. Tapi kalau kita pinjam uang kepada seseorang, kemudian kita kembalikan tanpa ada perjanjian untuk nambah, berarti tidak ada riba. Kemudian rasa kegembiraan saya kasih hadiah, itu adalah mengembalikan dengan cara yang baik. Dan itu diajarkan dalam Islam. Saya pinjam duit kepada Anda 100 juta untuk saya berbisnis. Kemudian setelah itu dari 100 juta kami beruntung, saya kembalikan uang Anda 100 juta. Kemudian setelah itu apa? Saya merasa bersyukur gara-gara 100 juta saya punya 10 miliar. Apa sih salahnya kalau saya memberikan anak Anda 2 mobil semuanya dan 1 rumah? Boleh-boleh saja hadiah. Hadiah diperkenankan dengan catatan hadiah itu bukan masuk dalam syarat transaksi pinjam meminjam. Ini sama kasusnya. Kalau memang hadiah diberikan, ini misalnya catatannya adalah kalau sudah 1 tahun atau 2 tahun supaya tidak diambil. Nah, ini adalah untuk mengikat saja, bukan dalam irama. Irama ini tambahan dalam akadnya. Jadi akan diberi. Nah, ini menjadi masalah. Ini adalah kalau sudah dijanjikan. Aku pinjamkan duitmu kepadaku 10 miliar, nanti saya kasih hadiah mobil, itu jadi riba. Tolong bank dibenahi dalam hal ini, untuk memberikan hadiah perlu diatur. Maka ini yang pernah ditanyakan. Jadi kalau Anda waktu menawarkan kepada nasabah, hei bank syariah, kalau Anda menawarkan kepada nasabah dengan nominal yang sudah disebut, lalu Anda sebutkan hadiahnya saat itu juga, berarti masuk bab riba. Kalau Anda nyimpen uang, menitipkan uang di kami 10 miliar selama 2 tahun, kamu dapat 1 mobil, itu bab riba. Karena apa? Hadiahnya sudah Anda sebutkan di saat Anda mengambil uang. Ini harus dijelaskan. Kalau Anda ingin berikan hadiah, bisa saja. Tanpa harus akad, atau mungkin diupakan, pokoknya bergabung dengan kami, nanti akan ada hadiah yang akan kami berikan. Hadiahnya tidak ditentukan di awal dalam transaksinya. Kalau hadiah di awal transaksi, akhirnya orang memberikan, menitipkan karena hadiah. Itu hakikat riba yang harus dihindari. Maka inilah yang harus difahami, pihak bank harus segera koreksi dalam hal-hal semacam ini. Kalau memang seperti itu transaksinya, kau minjamkan duit, kau titipkan duit kepada kami dalam 2 tahun, tolong dia yang diambil, nanti Anda akan dapat 2 mobil. Nah, ini sudah memberikan janji. Masuk dalam akadnya. Dan itu adalah termasuk bab yang diharamkan. Kalau di rumah memberikan hadiah, memberikan semangat, boleh-boleh saja. Nah, ini yang harus difahami. Jadi, kalau memang di dalam transaksi awal itu disebutkan yang seperti itu, maka sehingga orang yang menitipkan hanya karena ingin mendapatkan hadiah, sama seperti halnya, saya minjamkan kepada Anda karena ada hadiahnya. Berarti, hadiah yang saya tunggu adalah manfaat karena saya meminjamkan uang kepada Anda. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala peminjaman uang yang membawa kepada keuntungan, maka itu adalah termasuk bagian daripada riba. Wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah menjaga kita dari riba. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Mohon doa. Nah, ini sekaligus langsung yang ngomong langsung disambung. Yang daun jadi duit saja dihubungi. Ini permintaan kendaraan. Semoga Allah, mohon doa. Rupanya tim Al-Bahjah TV ini belum punya mobil khusus. Rebutan sama yang lain. Sehingga kadang terlambat harus nyuting dan sebagainya. Ini namanya TV dakwah harus begitu. Kendaraan operasional Al-Bahjah TV. Mintanya yang seperti apa? Yang gede, kecil? Yang gede katanya. Yang bisa semua alat masuk. Alat-alat syuting masuk semuanya. Semoga Allah mengirim ahlu surga untuk ini. Dan jangan meremehkan televisi dan radio ya. Kalau saya berceramah, itu yang paling bisa dengar hanya 300 orang. Di saat dibantu dengan mikrofon semacam ini, menjadi 3.000. Kalau kami berceramah. Tapi di saat diekspos melalui media, menjadi 3 juta. Jadi ikut berkiprah dalam media ini, pahalanya juga tidak. Sangat luar biasa. Maka mohon didukung ini. Kemudian juga di depan ini akan dibangun gedung. Gedung permanen untuk Al-Bahjah TV plus radio network. Karena radio kita ini banyak, Bu. Radio kita di mana-mana ada. Radio resmi sudah milik pondok. Akan tetapi perlu dirapikan manajemennya dan perlu kantor yang rapi. Insyaallah pengennya di depan ini atau depan mana sih? Kalau di depan ini, depan-depan penuh. Ini penuh gimana? Semoga depan tanah sana dapat deh. Pokoknya kita ingin buat gedung, mungkin di depan ini ya, dibuatkan mungkin 2 tingkat atau 3 tingkat untuk gedung televisi Al-Bahjah sama radioku network, insyaallah ya. Mohon didoakan, semoga Allah mengirim ahli surga bisa menyelesaikan ini semuanya. Blek begitu insyaallah. Selanjutnya bisa menghubungi kepada nomor telepon 0823-2192-1313 atau datang langsung ke LBD Al-Bahjah. Saya menyerahkan mobil saya ini 2 atau 3 untuk televisi. Fokus. Amin. Amin, kok susah banget. Ngomong amin dong beratnya. Amin. Allah kabul insyaAllah. Tiba-tiba dugah hatinya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la tahdulna. Wa'afina wa la tumridna. Wa'akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tuhtin alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah. Hati yang patuh kepada syariatmu ya Allah. Berikan kepada kami rasa takut kepadamu. Takut untuk bermaksiat, ya Allah. dan jadikan kami hamba yang mudah menyesali kesalahan dan dosa kami. Ya Allah, ingatkan kami akan dosa-dosa kami agar kami bisa selalu menyesalinya. Dan kami mohon ya Allah, jaga ulama-ulama kami, jaga guru-guru kami ya Allah, jaga pemimpin-pemimpin umat ya Allah, jaga iman mereka, akidah mereka, jaga lesan mereka. Ya Allah, jangan sampai lesan mereka menjadi fitnah. Baik itu disengaja atau tidak, telah membuat resah umat. Kami ingin mereka tetap menjaga umat ini. Jaga lesan ulama-ulama kami, ya Allah. Jaga perilaku mereka, ya Allah. Jaga hati kami dan hati mereka semua. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Saling mencintai karenamu, ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Dengan anak yang soleh, soleha. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jaga para santri-santri kami. Dan semua yang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rizki. Lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari pengkhianatan. Jauhkan kami dari berkhianat. Dan jauhkan kami dari dikhianati. Kami ingin hidup kami baik-baik dengan penuh keindahan, ya Allah. Saling menjalankan amanat. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari mengambil yang haram. Jauhkan kami dari mengambil yang haram. Jauhkan kami dari mengambil yang haram. Dan kami mohon, jika ada di antara kami, ada hambamu yang masih berurusan dengan yang haram. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran. Ampuni mereka, ya Allah. Entaskan dari kehinaan itu. Dan kami mohon, ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, seperti engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan, ya Allah, kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan seperti engkau pertemukan jasad kami, dan kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon jaga anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga kami. Semua ya Allah yang bersama kami. Jaga mereka ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami keikhlasan dan ketulusan ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka dan di mana mereka ya Allah. Sebesar apapun yang mereka berikan, engkau maha tahu ya Allah. Sekecil apapun mereka berjuang karenamu ya Allah. Kami mohon semua yang telah berjuang, berikan ketulusan dan keikhlasan, dan berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka. Dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka, angkat derajat mereka. Dan kami mohon berikan kami dan mereka semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.